إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد الإخوة الطلبة Santri Mat Ilmi Rahimani wa Rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca al-usul min ilmi al-usul dengan keterangan dari At-Ta'liq al-Ma'mul alal usul min ilmi al-usul. Kita masuk pada pembahasan tentang an-nahyu, larangan. Pengertiannya, larangan adalah kata-kata yang mengandung talabal kafi, tuntutan untuk berhenti, tuntutan untuk tidak melakukan perbuatan. Ala wajil isti'la, dalam bentuk merasa berada di posisi atas dengan ungkapan tertentu, yaitu fi'il mudhara yang digandeng, yang bergandengan dengan la an-nahiyah yang artinya jangan. Contohnya, karena la ada nahiyah dan ada la nafiyah. La yang artinya jangan dan ada la yang artinya tidak atau tidak ada. Contohnya, wala tattabi ahwa alladzina kadzdzabu, janganlah kalian ikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Maka syarat nahyu itu kaulun, ucapan, sehingga tidak termasuk nahyu menurut usul fikih isyarat. Maka isyarat fala tusamma, tidak dinamai nahyu. Wain afadat maknahu, meskipun menghasilkan, membuahkan makna larangan. Kemudian unsur berikutnya, talabul kafi, permintaan untuk tidak berbuat. Maka tidak termasuk larangan amar, karena amar itu permintaan untuk melakukan perbuatan. Dalam bentuk isti'la, merasa di posisi atas, maka tidak termasuk an-nahyu iltimas, permintaan kepada orang yang selevel, doa permohonan dari yang bawah kepada yang atas, dan hal-hal yang lain yang bisa disimpulkan menanahi dari larangan bil qara'in, dengan indikator-indikator yang ada, dengan ungkapan tertentu yaitu fi'il mudhari' dan seterusnya. Maka tidak termasuk an-nahyu ma, kata-kata yang menunjukkan permintaan tidak berbuat namun dengan bentuk kalimat perintah. Contohnya, da' tinggalkan, utruk tinggalkan, kuffa tahan dirimu, dan yang lainnya. Karena ungkapan kata-kata ini meskin mengandung permintaan untuk berhenti dari satu perbuatan, akan tapi ungkapan itu dengan bentuk kalimat perintah, sehingga statusnya dalam sudut pandang usul fikih adalah amar dan bukan nahi. Dan terkadang talabul kafi, permintaan untuk tidak berbuat, disimpulkan bi ghairi sighatin nahyi, disimpulkan tidak dari sirah nahi. Misalnya, satu perbuatan yusab diberi label at-tahrim, hukum haram, atau hadar, ya, terlarang, atau kubah atau jelek, atau dicela pelakunya, atau yuratab atau dikaitkan adanya ikob hukuman karena melakukannya dan semacam itu. Kemudian konsekuensi dari ungkapan larangan, ungkapan melarang indal itlaq, ketika digunakan, ketika mutlak tidak ada indikator tambahan, menghasilkan hukum haramnya hal yang dilarang, kemudian tidak sahnya hal yang dilarang. Catatan kaki, Syekh Ibnu Sa'di mengatakan, hukum asal dalam larangan menghasilkan hukum haram, kecuali jika terdapat dalil yang membelokkannya kepada hukum makruh. Dan di antara dalil yang mengatakan bahwa sirah nahi menghasilkan berkonsekuensi hukum haram adalah firman Allah Ta'ala, apa yang diberikan oleh Rasul ambillah, apa yang dilarang berhentilah. Maka ada perintah untuk berhenti dari apa yang Nabi larang. Maka ini yaqtadi berkonsekuensi wajibnya berhenti. Dan konsekuensi dari wajib berhenti berarti haramnya berbuat. Dalil yang lain, di antara dalil yang menunjukkan kalau sighah annahu bahasanya nahyu itu berkonsekuensi batal alias tidak sah, adalah sabda Nabi SAW, siapa yang melakukan amal yang tidak kami perintahkan maka dia tertolak. Mardudun radun ay mardudun. Wa ma nuhya anhu, dan sesuatu yang dilarang itu bukanlah satu hal yang Nabi perintahkan. Fayakunu mardudan, maka tertolak. Hadza demikian, sedangkan kaidah mazhab Hambali dalam hal yang terlarang apakah batal ataukah sah namun dosa telah merinci sebagai berikut. Yang pertama, jika larangan itu aidan berkaitan dengan zat perkara yang dilarang atau syaratnya, maka berkonsekuensi batal. Jika larangan tersebut berkenaan dengan faktor eksternal yang tidak berkaitan dengan perkara yang terlarang, tidak pula syaratnya, fala yakunu batilan, maka tidak batal. Ya, kita lihat catatan kaki terlebih dahulu. Oh, tadi ada sambungannya. Tadi perkataan Sa'di, hukum asal larangan menghasilkan hukum haram kecuali jika terdapat dalil yang membelokkannya kepada makruh. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, sebagaimana di antara kaidah syariat bahasanya larangan yang tadi mengharuskan menghasilkan hukum haram, maka demikian juga yang tadi menghasilkan al-fasad batal. Walaisa ma'ana ma'istadalu bi'al-fasadil aqdi, maka kita tidak memiliki dalil tidak sahnya satu akad kecuali karena terlarangnya akad tersebut. Dalil bahasanya akad riba itu tidak sah adalah terlarangnya riba. Dan ini adalah madhab jumhur ulama usul fikih dan dibela-bela oleh Ibnu Taimiyah dan yang lain. Dan catatan kaki dua tentang manakala larangan berkenaan dengan zat yang dilarang, hak zat yang perkara yang terlarang. Maka ada kutipan perkataan Ibnu Sa'di di kawaidnya, wa in atat tahrimu, jika hukum haram itu datang fi nafsil amal, pada perbuatan itu sendiri atau syaratnya, fadhu fasadin wa khalal, maka hal tersebut adalah rusak dan rusak. Hadza, inilah hukum untuk perkara ibadah yang dilakukan dalam bentuk yang haram. Maka jika hukum haram itu berkenaan dengan perkara ibadah itu sendiri atau syaratnya, maka apa yang dilakukan itu batal. Namun jika hukum haram itu tidak berkenaan dengan perkara ibadah itu sendiri ataupun syaratnya, maka ibadah itu sah namun berdosa. Contohnya adalah wudu pakai wadah terbuat dari emas. Wudu dengan wadah pakai terbuat dari emas. Maka ini jelas haram karena Nabi melarang menggunakan emas. Nah, apakah haram ini menyebabkan batal ataukah sah namun berdosa? Ya, maka karena yang terlarang itu larangan tidak ditujukan kepada wudunya itu sendiri, namun ditujukan pada air yang berposisi di wadah emas. Ya, maka ibadahnya sah, wudunya sah namun berdosa. Contoh hal yang berkenaan dengan zat hal yang terlarang dalam masalah ibadah. Larangan puasa pada dua hari Id. maka ini menunjukkan haram dan menunjukkan tidak sahnya orang yang nekat puasa saat Idul Fitri atau Idul Adha. Contoh yang berkenaan dengan zat dalam muamalah, larang untuk berjual beli setelah adzan Jumat yang kedua itu adzan setelah khatib naik mimbar. Ini terlarang miman untuk orang-orang yang wajib baginya pergi sholat Jumat, yaitu laki-laki baligh. Contohnya larangan yang berkenaan dengan syarat dalam ibadah, larangan seorang laki-laki memakai pakaian sutra, maka menutup aurat syarat sahnya sholat. Maka jika dia tutup auratnya dengan kain yang terlarang, maka sholatnya tidak sah karena larangan berkenaan dengan syarat. Contoh larangan berkenaan dengan syarat dalam muamalah, larangan jual beli janin yang masih ada di perut ibunya. Maka diketahuinya objek yang dijual adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Maka jika seorang itu menjual janin, maka jual belinya tidak sah. Li'audin nahi, karena perkara yang terlarang di sini berkenaan dengan syarat. Adapun contoh larangnya berkaitan dengan perkara eksternal dalam ibadah, larang laki-laki memakai sorban dari sutra. Maka seandainya seorang itu sholat dalam keadaan memakai sorban sutra, maka sholatnya tidak batal karena larangan tidaklah berkenaan dengan zat sholat, tidak pula syaratnya. Dan contoh yang berkenaan dengan perkara eksternal di dalam muamalah, larangan untuk menipu. Maka seandainya seorang itu menjual barang malghis dalam badan mengandung menipu, maka transaksi jual beli tidak batal karena larangan tidak berkenaan dengan zat, zat transaksi jual beli, tidak pula syaratnya. Namun qadya rujud terkadang hukum larangan itu keluar dari hukum haram pada makna-makna yang lain karena alasan yang mengharuskan demikian. Di antaranya, pertama, dari hukum haram bisa menjadi makruh. Mereka para ulama biasa menyebutkan contohnya dengan mengatakan, janganlah salah satu kalian menyentuh zakarnya dengan tangan kanannya ketika dia kencing. Jumhur ulama mengatakan larangan di sini menghasilkan hukum makruh karena zakar itu adalah bagian dari badan manusia, sama dengan yang lain. Maka hikmah adanya larangan ini adalah tanzihul yamini, adalah mensucikan tangan kanan supaya tidak kena dan berurusan dengan yang kotor-kotor. Yang kedua adalah dari hukum haram bisa menjadi irsyad, bimbingan dan arahan. Kalau dalam bahasa, dalam konteks yang lain, ada perbedaan antara irsyad dengan fatwa. Kalau ada pembahasan tentang masalah fatwa, ya, kemudian ketika membaca perkataan ulama, wajib Anda membedakan antara fatwa dengan irsyad, bimbingan dan pengarahan. Ini bedanya apa? Fatwa itu penjelasan hukum untuk kasus yang sudah terjadi, ditanyakan, sudah pernah kejadian begini, begini, orang terlanjur ngomong seperti ini, apa konsekuensi hukumnya? Ini namanya fatwa. Kemudian yang kedua, ada yang namanya irsyad. Irsyad itu artinya penjelasan untuk tentang apa yang sebaiknya dilakukan oleh seseorang di masa depan. Maka itu irsyad. Ya, sebaiknya Anda besok besok Anda begini-begini saja, ngomongnya gini. Itu jawaban dalam rangka irsyad, karena ini belum terjadi. Kalau sudah terlanjur terjadi, yaitu yang diperlukan adalah fatwa. Ya, sedangkan kalau dalam pembahasan usul fikih, irsyad kurang lebih maknanya adalah makruh, namun dalam perkara yang tergolong bab adab dan akhlak. Contohlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad, janganlah engkau tinggalkan untuk berkata di dubur setiap salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan tinggalkan ini babnya bab al-irsyad. Kemudian siapa yang termasuk dalam seruan perintah dan larangan? Ketika datang perintah dan larangan dari Allah, itu berlaku untuk siapa? Maka orang yang masuk dalam perintah dan larangan adalah mukallaf, dan mukallaf itu sama dengan balighun aqilun, balig dan berakal. Maka tadi disampaikan baligh, maka tidak termasuk dalam anak kecil. Maka anak kecil adalah dibebani satu perintah dan larangan dengan pembebanan yang sama dengan pembebanan orang dewasa. Maka tapi anak kecil diperintahkan untuk melakukan ibadah setelah dia tamyiz, yaitu 7 tahun, ala tamrinan dalam rangka melatih dia untuk melakukan ketaatan. Dilarang untuk melakukan maksiat supaya liyata ada, supaya terbiasa menahan diri dari maksiat. Maka kemudian tadi disampaikan berakal, sehingga tidak termasuk dalam ini orang gila. Maka orang gila tidak dibenahi perintah dan larangan. Tetapi orang gila perlu dicegah melakukan hal-hal yang ta'adin, mendolimi orang lain atau merusak. Kemudian seandainya orang gila itu melakukan satu hal yang diperintahkan, tidaklah sah perbuatan tersebut untuknya. Kenapa? Karena orang gila tidak memiliki qasdi niat untuk imtisal, untuk taat. Maka orang gila berkenaan dengan larangan, maka dia tidak dibebani dengan larangan, akan tapi perlu diajari untuk dan di cegah supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan merugikan orang lain. Sedangkan dalam masalah hal yang diperintahkan, ya, maka seandainya melaksanakan apa yang diperintahkan orang gila, maka tidak sah. Intinya karena orang gila tidak memiliki niat, karena niat itu berkenaan dengan akal sehat. Layar itu ala hada, tidaklah dibantah penjelasan ini dengan hukum wajibnya zakat dan hak finansial pada harta anak kecil dan orang gila. Karena diwajibkannya hal-hal ini dikaitkan dengan sebab-sebab tertentu yang jika dijumpai maka berlaku hukum. Fahiya mandurun fiha ila sababi la ilal fa'il. Ya, maka fawa mandurun fiha, maka dia ya, maka yang dilihat adalah ila sabab la ilal fa'il. Yang dilihat ada sebabnya, sebab wajibnya zakat sampai nisab. Maka ketika ada niat yatim punya sampai nisab wajib kena zakat. Wala ilal fa'il, dan tidak melihat fa'il. Fa'ilnya meskipun anak kecil tetap wajib kena zakat, karena syarat kewajiban zakat telah terpenuhi. Kemudian catatan kaki pertama tentang pena telah diangkat dari tiga orang, dari antaranya anak kecil sampai balik atau orang gila sampai sadar. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, innal akama innama tathbutu, hukum itu hanya berlaku kalau itu berkenaan dengan hak Allah setelah seorang itu mengerti. Sampainya abdi ba'da bulughi ay al abdi, setelah baliknya seorang anak. Atau innal ahkama innama tathbutu fi aqilai ta'ala ba'da bulughihi. Bahasanya hukum itu hanyalah berlaku manakala itu hukum adalah hak Allah, manakala orangnya telah baligh. Demikian juga yang kedua, bulughiha ilaihi, sampainya hukum kepada orang tersebut. Maka itu hukum itu hukum berkenaan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, itu berlaku manakala memenuhi dua syarat setelah dia balik, dan ya, kemudian setelah hukum tersebut sampai kepada orang itu. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, dari Quran dan hadis menunjukkan bahasanya Allah tidak akan mengadab seseorang kecuali setelah sampainya hujah kerasulan. Maka siapa yang belum sampai kepadanya kerasulan, meskipun secara global, maka bisa kita pastikan dia tidak akan mendapatkan adab roksan sama sekali. Roksan di sini artinya sama sekali. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa dalil, di antaranya ada firman Allah Taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula." Kami Allah tidak akan menimpakan azab kecuali setelah kami mengirim rasul. Surat Al-Isra 15 dikutip dari Majmu' Fatawa jilid 12. Kemudian dhabitul bulugh, telah ukur parameter telah balik itu terjadi dengan 4 poin. Pertama, tumbuhnya al-anah, bulu sekitar kemaluan atau jenggot. Bisa keluarnya air mani dengan syahwat, telah sampai pada usia 15 tahun, dan khusus bagi wanita manakala dia telah mengalami haid. Kemudian beban perintah untuk melaksanakan hal yang diperintahkan dan menjauhi hal yang dilarang itu sebenarnya mencakup muslim dan kafir. Kan tapi orang kafir itu tidak sah melakukan hal yang diperintahkan manakala masih dalam kondisi kafir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidaklah menghalangi mereka untuk diterima nafkah-nafkah mereka atau sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Demikian juga orang kafir tidak diperintahkan untuk mengqadha idza aslama, jika dia ketika dia telah masuk Islam. Maka apa yang dilakukan pada saat kafir tidak perlu diqadha. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, katakanlah pada orang-orang kafir, jika kalian berhenti maka akan diampunilah maka salah apa yang terjadi dulu. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr ibn al-As. Nabi mengatakan, tidakkah engkau tahu ya Amr, bahasanya Islam, masuk Islam itu menghancurkan maka nak kebelahu semua dosa-dosa sebelumnya. Ya, masuk Islam itu menghancurkan semua dosa sebelumnya. Namun innama yu'aqab, orang kafir akan mendapatkan tambahan hukuman karena meninggalkan hal yang diperintahkan dan yang dilarang manakala dia mati dalam dalam keadaan kafir. Idza mata, jika dia tetap mati dalam keadaan kafir, mengingat firman Allah Ta'ala anjabil mujrimin, tentang jawaban para pendosa ketika ditanya apa yang menyebabkan kalian berada dalam neraka sakar, mereka mengatakan lam nakum minal musallin, karena dulu kami tidak salat, kami tidak ngasih makan orang miskin, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami bincang-bincang bersama orang yang bincang-bincang, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, maka kami pun wakuna nakhudhu ma'al khaidin, wakuna, dan kami mendustakan dari pembalasan, hatta atana al-yakin, sampai datang satu hal yang yakin akan dialami semua yang bernyawa, yaitu kematian. Kemudian faktor-faktor yang menghalangi, ada beban syariat. Maka beban syariat memiliki sejumlah faktor penghalang, di antaranya adalah tidak tahu, lupa, dipaksa. Dasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku kesalahannya karena tidak sengaja, karena lupa, atau karena dipaksa. Dia kalau Ibnu Majah dan Bahaki, dan hadis ini memiliki penguat dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan kalau itu benar. Kemudian tadi al-jahlu wa nisyan wal ikrah, kemudian al-jahlu ay adamul ilmi, itu tidak tahu. Maka jika fa'alal mukallifu, mukallafu, seorang mukallaf melakukan hal yang haram karena tidak tahu hukum haram, maka tidak ada kewajiban apapun atas dirinya. Sama persis bagaimana orang yang berbicara ketika sholat karena tidak tahu haramnya berbicara ketika sholat. Wa mata, dan jika dia meninggalkan, wa mata taraka wajiban jahilan, dan siapa yang tidak melakukan kewajiban karena tidak tahu wajibnya, maka dia tidak memiliki keharusan untuk mengqadha jika waktunya telah berlalu. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menceritakan orang yang jelek salatnya. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan orang yang jelek salatnya, yaitu dia tidak tumakninah dalam salat, tidak Nabi perintahkan untuk mengqadha apa yang telah dulu telah berlalu. Nabi hanya memerintahkan orang yang jelek salatnya itu untuk melakukan salat yang hadir, yang ada saat ini. Nabi perintahkan agar dikerjakan ala wajil masyru', dalam bentuk yang dituntunkan, yaitu tidak ngebut, karena kesalahan dia adalah tidak tumaknina dalam gerakan-gerakan salat yang dia kerjakan. Kemudian yang kedua adalah nisyan, yaitu lalainya hati dari memikirkan sesuatu yang telah diketahui. Maka siapa yang melakukan satu hal yang haram karena lupa, tidak ada kewajiban apapun atasnya. Semacam orang yang makan saat puasa, seperti orang yang makan saat puasa siang hari saat Ramadan karena lupa. Dan siapa yang meninggalkan kewajiban karena lupa, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya saat dia lupa. Namun jadi kewajibannya untuk melakukan hal tersebut idza dzakarahu, jika dia ingat. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lupa kelupaan satu salat, maka adalah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Di antara penghalang tidak adanya beban syarat adalah pemaksaan, yaitu mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Maka siapa yang dipaksa untuk melakukan satu hal yang haram, tidak ada beban ataupun atas dirinya. Sebagaimana siapa yang dipaksa untuk menjadi kafir sedangkan hatinya mantap dengan Islam. Maka siapa yang dipaksa untuk meninggalkan kewajiban, tidak ada kewajiban apapun atas dirinya saat dia dipaksa. Kewajibannya adalah qadha jika paksaan tersebut telah hilang, telah tiada. Seperti orang yang dipaksa untuk meninggalkan salat sampai waktunya berakhir, fa inna yalzamu qadha, maka wajib baginya untuk melakukan qadha idza zalal ikrahu, jika pemaksaan sudah hilang. Tilkal mawadi, tempat-tempat tersebut itu adalah hak Allah. Tilkal mawani innama hiya fi haqqillah, faktor-faktor penghalang ini hanya berlaku manakala kesannya berkenaan dengan hak Allah. Karena kaidahnya hak Allah itu dibangun di atas prinsip memaafkan dan kasih sayang. Adapun berkenaan dengan hak-hak fi hukukil makhlukin, hak-hak makhluk, maka dia tidaklah dihalangi untuk maka tiga hal di atas tidaklah menghalangi adanya dhamman kewajiban ganti rugi, hal-hal yang wajib ganti rugi, manakala si pemilik hak tidak merelakan idalam yaqtasibul haqqa bisukutihi, jika orang yang punya hak tidak rela untuk menggugurkan haknya. Wallahu a'lam. Ya, maka ada kutipan catatan kaki di halaman 35. Yang pertama perkataan Ibnu Al-Qayyim, dia mengatakan ini adalah di antara kaidah syariat, annal mu'akhadah, bahasanya hukuman dan berdampaknya hukum atas mukallaf, innama hiya ala ilmihi, manakala itu dikaitkan dengan ilmunya, bukan dikaitkan dengan realita senyatanya jika dia memang belum mengilmuinya. Wa alaiha, dan atas hal ini lah mayoritas aturan-aturan syariat di bab thaharah, najis, muamalah, nikah, perkawin, hukum dan persaksian. Dan perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala, wal azhar, pendapat yang paling kuat, tidaklah wajib atas mengqadha satupun dari hal itu. Ini catatan kaki lima, catatan kaki dua berkenaan dengan ini. Maka tidak wajib qadha jika waktunya telah berlalu. Ya, maka fala yajibu, maka tidaklah wajib qadha syai'in min dalik, mengqadha satu pun hal tersebut. Ya, wala yathbut, dan tidak ada al-khitab. Ya, tidak ada seruan kecuali setelah ba'dal balagh, telah sampainya dalil kepadanya. Liqauli ta'ala, mengingat firman Allah ta'ala, li'ungdirakum bi wa man balag, supaya aku mengingatkan kalian dengan Al-Quran, demikian juga semua orang yang sampai padanya Al-Quran. Kemudian hadis tentang makan dalam keadaan lupa diriatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, siapa yang lupa lantas makan atau minum padahal dia puasa, makan dalam dia lanjutkan puasanya, karena hakikatnya Allah memberikan makanan dan minuman kepadanya. Kemudian definisi di catatan kaki 6, definisi ikrah, ayuhal lebih dibebankan kepadanya satu hal yang tidak dia tidak mampu untuk terbebani dengan hal tersebut. Kemudian berkenaan dengan surat catatan kaki 5-7, maka firman Allah ta'ala, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya mantap dengan iman, maka dimaafkan. Jika karena terpaksa itu dimaafkan, melakukan hal yang statusnya dosa, statusnya ketika dipaksa, asalkan mantap hatinya dengan iman, maka itu menggugurkan dampak dari perbuatannya, maka kekafirannya tidak dianggap sebagai kekafiran. Demikian juga masalah-masalah yang lebih ringan. Jika masalah kekafiran saja dimaafkan, apalagi masalah-masalah yang lebih ringan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Radha anil hamdulillahi rabbil alamin.